إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أيها الإخوة كاوم مسلمين أزاني الله وإياكم jami'an wa barakallahu fikum. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab tentang masalah sabar dan kita masuk pada hadis yang ke-26 dari urutan hadis yang beliau sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita akan membaca langsung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa an Abi Malikin al-Harith ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها رواه مسلم. Dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, beliau berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhur, sesungguhnya kesucian, syatrul iman, merupakan setengah dari iman. Baik, ia sifatnya toharul badan, kebersihan badan kita, terlebih kebersihan batin kita. Senantiasa menjaga kebersihan menunjukkan tentang imannya seorang hamba. Dan agama kita adalah agama yang bersih, agama yang senantiasa memperhatikan kebersihan. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, dan ucapan subhanallahi walhamdulillah, keduanya akan memenuhi, au tamla'u, atau akan memenuhi, ma bainas samawati wal ard, apa yang di antara langit-langit dan juga bumi. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Taib. Maka barang siapa dari seorang hamba yang muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan senantiasa membasahi lisan-lisan mereka dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah khusus ketika selesai sholat, tidaklah khusus ketika waktu-waktu tertentu, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hinin min sa'atil insan, setiap saat dari saat-saatnya manusia, baik ketika sedang berdiri, baik ketika sedang duduk, baik ketika sedang sendirian ataupun dia bersama-sama manusia, maka hendaklah senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganti ucapan-ucapan yang tidak berarti dengan ucapan-ucapan yang begitu bermakna dan berarti, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat salah, lisannya langsung mengucapkan astagfirullah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, lisannya langsung bergerak subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Ketika mendapatkan nikmat, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, lisannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengganti ucapan-ucapan yang tidak bermakna, tidak berarti, dengan mengganti ucapan-ucapan yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Indah seorang muslim. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Salat yang dilakukan oleh seorang hamba ini merupakan cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah yang dia keluarkan adalah burhan, adalah dalil, adalah alamat. Wassabru diyaun, dan kesabaran yang dia miliki merupakan cahaya. Dia sebagai petunjuk. Salat sinarnya, sedekah sebagai petunjuknya, sabar sebagai jalan terangnya. Ini sifat seorang muslim, salat, sedekah dan sabar. Semuanya terrealisasikan dengan perbuatan. Salat dengan perbuatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, sedekah dengan amalan yang berhubungan dengan hamba, dan sabar merupakan ya bukti di dalam seseorang menunjukkan ikhlasnya di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatun lak, Al-Qur'an itu merupakan hujahmu di hadapan Allah. Apa yang kita miliki dari pengetahuan-pengetahuan din, agama yang bersumber dari Al-Qur'an, nanti kita akan bisa pakai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah sekian dan sekian. Ya Allah, aku telah mengerjakan sekian dan sekian. Au alaika, atau sebaliknya, Al-Qur'an itu akan menghujai dirimu. Engkau sudah tahu namun engkau berpaling. Engkau sudah mengerti namun engkau tidak mengerjakan. Ya, ini adalah alamat tentang ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang sering kita dengar dan saya kita sampaikan tentang kisahnya seorang dai, seorang penyeru. Yu'ta yaumal qiyamati bi rajulin, akan didatangkan nanti pada hari kiamat seorang laki-laki. Fatan daliku aktabu batnihi, yang terburai usus perutnya. Fayaduru birraha, fayaduru finnar, dia berputar-putar di neraka karena saking merasakan pedihnya siksanya. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana keledai yang dia berputar di tempat penggilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka pun berkumpul. Faqalu lahu, kemudian berkata pada sang laki-laki tersebut, ya fulan, wahai fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dulu engkau di dunia sebagai orang yang memerintahkan ke dalam ma'ruf. Alam takun tanha anil munkar, bukankah dulu engkau juga di dunia adalah orang yang senantiasa memerintahkan manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Qalu bala, dia mengatakan tentu. Walakin amuru bil ma'ruf wala ati, tetapi aku dulu suka memberikan, memerintahkan manusia untuk kebaikan, tapi aku tidak mendatangi. Wa kuntu anha anil munkar wa ati, dan sebaliknya, aku dulu mencegah mereka dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mendatanginya. Ya, sebagai hujah. Al-Quran apabila tidak diamalkan akan jadi hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasi yaqdu, setiap manusia itu berjalan. Setiap kita. Faba'i'un nafsahu, sebagian mereka menjual dirinya. Berjalan menjual diri. Famu'tiquha, sebagian mereka membebaskan dirinya dari api neraka. Sebagian mereka membebaskan jiwanya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, au mubiquha, atau dia akan membinasakan dan menghancurkan dirinya sendiri. Ini hakikat daripada perjalanan, perjalanan setiap manusia. Sebagian mereka pasti berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang berjalan meninggalkan Allah, tidak ada. Bumi ini milik Allah, langit ini milik Allah, alam dunia ini milik Allah. Ya, tidak kemana kita akan berjalan, pasti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin berjalan memisahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari manusia, kata Rasul, ada dua. Sebagian mereka berjalan menuju Allah, membebaskan dirinya dari neraka. Yaitu mereka yang berusaha untuk mendalami agama mereka, walaupun belum sampai ke tingkatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tapi berusaha mencontoh mereka, walaupun terkadang jatuh, terkadang bangun, terkadang jatuh lagi, bangun lagi, tapi dia istiqomah di jalan. Ini wajar. Apalagi zaman kita ini penuh dengan berbagai macam syahwat, godaan-godaan jiwa, ya, kemudian syubhat, godaan-godaan ilmu. Wajar. Nah, sebagian mereka terjatuh dan menghancurkan dirinya, yaitu dengan senantiasa berjalan dan memenuhi syahwat dan juga syubhat yang mereka miliki. Ini manusia, tergantung kita akan kita pilih yang mana jalan yang ada di hadapan kita ini. Imma syakiran wa imma kafuran, jalan menuju syukur kepada Allah atau jalan menuju kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diwakilkan kepada kita masing-masing. Allah enggak pernah memaksa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa seorang hamba agar supaya berjalan di atas jalan ini atau berjalan di atas jalan itu, tidak. Hamba suruh memilih. Silakan. Silakan kalian pilih mana yang cocok untuk kalian, mana yang kalian bisa menikmatinya, silakan berjalan. Ini jalan baik sudah saya terangkan, dan ini jalan buruk sudah selesai juga saya terangkan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami, kata Allah, telah tunjukkan kepada kalian wahai manusia jalan menuju syukur kepadaku dan menuju kufur kepadaku. Silakan pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksa. Tugas kita hanyalah menyeru. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Dan kita tidak diperintahkan untuk memaksa manusia. Baik, tidak diperintahkan untuk memaksa. Imma naam, kita sampaikan kemudian diterima walhamdulillah. Imma kita sampaikan, tidak diterima, sudah selesai tugas kita sebagai seorang penyampai. Baik itu anak kita, baik itu istri kita, baik itu keluarga kita. Ya, tidak dijamin semuanya. Nah, terkadang istrinya salihah, suaminya buruk akhlaknya. Terkadang suaminya masya Allah saleh, tetapi istrinya buruk akhlaknya. Terkadang bapaknya saleh, ternyata anaknya terjatuh ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Sebaliknya anaknya yang saleh, bapaknya terjatuh dengan berbagai macam dosa. Dan ini pun sudah ada sejarahnya dari mereka para anbiya, bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, seorang nabi tetapi anaknya kafir. Baik, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi tapi keluarganya semuanya kaum musyrikin, Abu Jahl, Abdullah bin Abi Umayyah, dan juga orang-orang Quraisy dari kabilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang kafir musyrikin. Semuanya tidak bisa menjamin kecuali dirinya sendiri. Dan diantara daripada seseorang untuk membentengi diri untuk tidak terjatuh dari sekian kemaksiatan, sekian dosa, adalah senantiasa bersabar di dalam mengharapkan pahala dan juga di dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sabar. Sabar itu buah ikhlas. Orang itu kalau ikhlas buahnya sabar. Orang kalau ngaku ikhlas kemudian gak sabar, ikhlasnya perlu dicek, dikoreksi. Benar apa tidak? Apakah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Ya, dan buah daripada ikhlas itu mendatangkan kesabaran. Dan buah dari kesabaran akan mendatangkan keikhlasan. Keduanya saling berjalan dan tidak bisa terpisah. Oh, seorang ibu yang dia mengurus anaknya, dia sabar. Kenapa? Karena ikhlas. Ya, seorang bapak juga demikian. Dia banting tulang, peras keringat, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi untuk menghidupi keluarganya. Dia sabar setiap hari melakukannya. Kenapa? Karena ikhlas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, toy. Nah, kemudian di sini ada syarah yang beliau sampaikan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pada kalimat as-salatu nurun. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan as-salatu nurun lil abdi fi qalbi. Salat itu merupakan cahaya yang menerangi seorang hamba dalam hatinya. Wa fi wajhihi fi qabrihi wa fi qabrihi wa fi hasrihi. Salat yang dilakukan sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, ini akan menjadi cahaya yang menerangi seorang hamba di dalam hatinya. Menerangi seorang hamba di dalam wajahnya. Ya, salat malam, salat tahajud, ini bisa memberikan cahaya pada wajah seorang hamba. Wa fi qabrihi, dan juga bisa menerangi di alam kuburnya. Wa fi hasrihi, dan juga pada hari dikumpulkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Toy. Ini di antara daripada pahala yang sekian. Dari pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya. Walihada tajidu aktsarun nas nuran fil wujuh, aktsaruhum sholatan wa ahsyauhum fiha lillahi azza wa jalla. Walihada, dan karena inilah kata beliau, engkau dapati kebanyakan manusia mereka memiliki cahaya pada wajah-wajah mereka. Kebanyakan mereka karena sholat, dan paling khusyuknya mereka di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika takunu nuran lil insani fi qalbihi taftahu alaihi babal ma'rifati lillahi azza wa jalla. Demikian pula sholat bisa menjadi sebuah cahaya bagi manusia di dalam hatinya, membuka pintu-pintu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholat yang sesuai dengan ya rukun-rukunnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Inna sholat, alif lam di dalam as-sholat, ini menunjukkan al-kuliyah. Barang siapa yang mendatangi sholat secara keseluruhan, syaratnya dia penuhi dengan sempurna. Rukun-rukunnya dia kerjakan dengan sempurna. Kewajiban-kewajibannya dia kerjakan dengan sempurna, dan lebih dia sempurnakan lagi dengan sunnah-sunnahnya, maka innah yang dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Demikian juga disebutkan dalam hadis hubbiba alaiha sholatu wan nisa, kata Rasul, demikian pula dicintakan kepada diriku para wanita dan juga sholat. Dijadikan penyejuk hatiku itu pada sholat. Jadi sholat yang terpenuhi di dalamnya berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya, ini akan mendatangkan berbagai macam kebaikan pada sang hamba. Tetapi seandainya sholat tadi dikerjakan hanya sekedarnya, maka tidaklah dia mendapatkan kecuali sekedar usaha yang dia curahkan untuknya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Semakin kita perhatikan dengan baik, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Wa babal ma'rifati fi ahkamillahi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Demikian pula salat yang bagus, ini akan mendatangkan sebuah cahaya bagi manusia dan membuka pintu-pintu pengenalan terhadap hukum-hukum Allah, pintu-pintu pengenalan terhadap perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifat Allah, kata beliau. Wa hiya nurun fi qabril insan. Salat juga merupakan cahaya di kuburan seorang manusia. Ya, kuburan itu gelap. Tidak ada cahaya yang mampu menembus. Hanyalah amalan-amalan manusia yang akan menjadi teman setia seorang hamba. Adapun semua yang ada pada kehidupan dunia ini semuanya jadi pengkhianat. Tidak ada yang setia dengan kita. Istri kita akan mengkhianati kita, anak kita akan mengkhianati kita, ya, keluarga kita akan mengkhianati kita. Yang setia dengan kita hanyalah amalan-amalan kita. Ya. Yatba'ul mayyit thalathatun. Mayit itu akan diikuti dengan tiga orang. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ya akan mengikuti sampai ke kuburan. Hartanya pun akan mengikuti sampai ke kuburan dan juga amanahnya. Fa yarjiul itsnani wa yabqal wahid. Yang duanya pulang, yang satunya tetap. Ya, tetap. Apa itu? Kembali ahluhu wa maluhu, akan kembali pulang keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tetap amalannya. Barang siapa yang mencintai dirinya, maka hendaklah perbanyak amalannya. Mencintai keluarga sekedarnya, ya, cintailah keluargamu, cintailah kekasihmu, cintailah dunia ini sekedarnya saja. Dan ini pun termasuk wasiat yang diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagiyutuka yauman ma. Cintailah kekasihmu, cintailah keluargamu, cintailah dunia ini biasa saja, sedang-sedang saja. Bisa jadi suatu saat nanti seseorang yang engkau cintai menjadi orang yang pertama kali memusuhimu. Dan ini ya terjadi. Dulu orang yang sangat kita cintai, sekarang menjadi orang yang sangat paling kita benci. Taib. Demikian pula sebaliknya. Abghid bagi dhaka haunan ma asa ayyakuna habibuka yauman. Bencilah musuhmu itu sedang-sedang saja. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Bisa jadi, kata Rasul, dia menjadi kekasih yang paling kau cintai pada suatu saat nanti. Terutama dunia. Ya, tidaklah yang di dunia ini melainkan mereka mengkhianati kita. Ya, mereka tidak ada yang setia dengan kita. Li'anna sholata amudal Islam, idza qamal amudu qamal bina, wa idza lam yakumul amudu fala bina. Ketahuilah bahwasanya salat ini merupakan tonggaknya Islam. Agama ini merupakan tiangnya Islam. Jika tiangnya tadi tegak dengan kokoh, maka kokohlah bangunan. Jika tonggak tadi runtuh, maka tidak ada bangunan yang akan bisa berdiri. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mutakallam dibicarakan tentang keabsahannya namun maknanya sahih, adalah hadis as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddi. Barang siapa yang menegakkannya telah menegakkan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddi. Barang siapa yang menghancurkannya telah menghancurkan agama Islam. Hadis yang mutakallam dalam sanadnya namun maknanya sahih. Kadzalika nurun fasrihi yaumal qiyamah, kata beliau. Salat juga merupakan cahaya ketika nanti dia dikumpulkan pada hari kiamat. Di padang mahsyar dikumpulkan. Kalau kita dikumpulkan oleh pemimpin kita, masih ada pembagian aqua gratis, masih ada pembagian snack gratis, terkadang disiram dengan air, terkadang dikasih musik-musik biar kuat. Kalau di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang kita minta. Tetapi hanyalah amalan kita yang setia dengan kita, menjadi petunjuk kita. kama akhbara bidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat tadi akan menjadi cahaya baginya. Wa najatan wa burhanan, menjadi keselamatan dan juga petunjuk yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak bisa menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah, dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki petunjuk, tidak pula memiliki keselamatan. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatkan paling tidak diri kita dulu, supaya menjaga sholat ini kalau bisa tepat pada waktunya. Kemudian baru keluarga kita, istri-istri kita, sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap mereka. Jangan hanya kalau istri berpaling kita cemburu, tetapi kalau istri meninggalkan sholat kita santai-santai. Jangan sampai kita menjadi seorang dayuth, seorang yang tanpa cemburu sebagai suami. Dan seorang yang tanpa cemburu, ketika istri keluarganya melakukan maksiat, setelah dia peringatkan, setelah berusaha dia berikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, contoh-contoh, ya, maka dia tidak akan apa, kalau dia tidak seperti itu, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata dayuth, ini orang yang tidak memiliki rasa cemburu dengan keluarga. Toi, kita sebagai kepala rumah tangga tentunya kita sampaikan sesuai dengan kemampuan. Kalau kita enggak mampu memberikan arahan dengan lisan, maka contohkan dengan perbuatan. Kita sholat sunnah di rumah, ya, kita sholat tahajud di rumah, kita contohkan kepada mereka. Sesekali kita baca Quran di rumah, contohkan kepada mereka bagaimana Islam ini. Kalau enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan kekuatan, dakwah tidak hanya sekedar dengan lisan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa khusira ma'a fir'aun, dan bahkan dia dikumpulkan bersama Fir'aun, ya, simbol bagi apa, seorang raja yang zalim, Fir'aun. Wa haman, simbol seorang menteri yang tamak. Wa qarun, simbol seorang ahlu, ya, almar, seorang pemilik harta yang sangat, ya, rakus dengan harta. Wa Ubay ibnu Khalaf, ini simbol seorang pedagang, saudagar yang zalim dengan harta bendanya, tidak dia sampaikan hak-haknya. Ini tiga ru'us, apa namanya, simbol-simbol orang yang zalim. Fir'aun, ini simbol raja, ya, yang zalim, mengaku bahwasannya dirinya sebuah, ya, dirinya seorang Tuhan. Siapa saja yang mereka seperti itu, maka digolongkan dengan Fir'aun. Kalau Haman, ini seorang pegawai, seorang menteri yang dengan kedudukannya dia berbuat, ya, zalim kepada masyarakatnya. Adapun Qarun, ini pemilik-pemilik harta, ya, yang mereka tidak menunaikan hak-haknya. Adapun Ubay bin Khalaf, ini seorang pedagang. Perhatikan, ini empat perkara yang kebanyakan menjerumuskan seorang hamba ke dalam dosa. Ya, pertama, kekuasaan. Orang itu kalau sudah memegang tampuk kekuasaan, waktunya tersita. Bahkan wal'iyadubillah, untuk sholat pun tidak bisa, ya, karena sibuknya. Kontrol sana, kontrol sini, harus demikian, harus demikian. Dan bahkan kalau dia tidak dibekali dengan akidah yang kuat, maka kekuasaannya akan merubahnya menjadi seorang taghut. Apa itu taghut? Setiap perintahnya harus ditaati. Kalau tidak, maka akan menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang tidak taat kepada pemerintah, kepada perintahnya. Kekuasaan itu fitnah. Wahama, demikian pula simbol seorang, ya, pegawai, ya, yang tidak bisa menunaikan hak-haknya, hanya menumpuk, ya, harta untuk dirinya sendiri, ya, korupsi, kolusi, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan, riswah, ya, suap menyuap. Kalau dia tidak menjadi seorang pegawai, tidak akan terjatuh ke dalam hal-hal ini. Tapi karena dia sudah memegang sesuatu, apa namanya, instansi tertentu, tentunya tempatnya, apa namanya, pintu orang untuk keluar masuk mencari kerja, sehingga dia akan, ya, terbasahi dengan berbagai macam dunia. Ini juga termasuk daripada godaan seorang manusia, kekuasaan, pangkat, kemudian korun harta. Berapa banyak orang yang dulu tidak punya harta memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati dan rendah diri. Tetapi ketika punya harta, ketika dia jadi orang kaya, berubahlah tabiat yang dia miliki dulu sebelum dia punya harta. Maka orang yang diberikan taufik, orang yang senantiasa menjaga ketawaduannya, baik ketika miskin atau ketika kaya, sama saja. Kapan bisa dia capek? Kalau dia senantiasa terbimbing dengan agama. Di orang itu kalau beragama serba nikmat. Nikmat untuk dirinya, nikmat untuk orang lain. Ketika dia miskin, nikmat untuk dirinya. Dia tidak merasa rendah, karena ini adalah Allah SWT yang memberikan. Ketika dia kaya pun tidak akan sombong, karena dia mengatakan harta ini adalah milik Allah. Dulu saya tidak punya, Allah yang memberi. Tidak akan meremehkan orang lain. Beda dengan orang yang tidak punya agama. Wa Ubay bin Khalaf, contoh seorang tajir, seorang pedagang, seorang saudagar yang dengan sebab dagangannya tadi melalaikan urusannya, melalaikan ya kewajibannya dia sebagai seorang hamba. Ini rata-rata kalau pedagang itu sholatnya pun sholat burung, ya, matuk-matuk kemudian pulang. Ya, kalau kita lihat sholatnya para pedagang di pasar itu seperti burung yang mematuk-matuk biji-bijian untuk dia makan. Ya, sholatnya pun kilat cepat dan paling akhir dia mengerjakan. Ya, kalau zuhur ya setengah tiga baru berangkat ke masjid. Kenapa? Karena dagangannya qadarullah, kalau pas adzan itu pas rame-ramenya. Waduh, ini kalau adzan ini enggak bisa saya sholat. Pas rame-ramenya, iman-iman. Kan jamaah kan hukumnya kan khilaf. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya ngambil yang sunnah saja. Saya sholatnya nanti, iman-iman. Syaitan masuk. Ya, demikian juga yang lain. Oh iya, demikian pula asar, sholat asar tidaklah dia mengerjakan kecuali di akhir waktu. Demikian pula maghrib, isya, subuh juga demikian. Nah, ini diantara daripada pahala yang besar dari pahala yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa menjaga sholatnya. Adapun sabarnya dia. Kalau cahaya ini sinar, tapi kalau sabar ini dhiya. Dhiya itu apa? Al-dhaw labuda fi min hiraratin wa hakadha sabr. Labuda min hiraratin wa ta'im. Kalau dhiya itu di sana ada cahaya, tetapi cahaya yang dibarengi dengan sedikit hirarah, panas. Cahaya yang ketika memancar sedikit dibarengi dengan panas. Ini dhu. Tapi kalau nur itu sekedar sinar saja. Ya, ini bedanya dhu dengan nur. Kenapa dikatakan sabar seperti dhu? Ya, karena sabar labudda min hiraratin. Ya. Abdu labudda fi min hiraratin wa hakata sabru labudda fi min hiraratin wa ta'ib. Sabar seperti dhu. Kalau dhu ini cahaya yang pasti dibarengi dengan sedikit panas. Demikian juga sabar, sesuatu yang ketika seseorang hendak mengerjakannya pasti dibarengi dengan rasa pahit, panas. Ya, coba kalau kita dicaci maki orang, rasanya hati ini masya Allah, ya. Tapi kita sabar, panas apa enggak panas hati kita? Panas, tapi sabar, masya Allah. Ya, orang itu kalau sabar menang. Jadi kalau ada orang yang bersengketa, saling caci maki, tapi keduanya diam. Yang diam itulah yang menang. Ya, toy. Jadi sabar pun butuh dengan ya perjuangan. Memang panas, pan. Kemudian gampang sabar karena belum dikasih apa ujian. Ya, jangan terpengaruh dengan ucapan orang awam. Ya, jangan terpengaruh dengan sinetron yang suka ya lihat TV. Korban-korban televisi, wah sabar itu kan ada batasnya, jangan. Nah, itu sekedar apa namanya, kayaknya sih bijaksana, kayaknya sih bagus, ternyata itu malah meruntuhkan sabar itu sendiri. Sabar itu nggak ada batasnya. Oh iya. Toh, itu yang yang bisa kita sampaikan di antara dari penjelasan makna hadis yang kita baca tadi, kemudian bermanfaat bagi diri pribadi anak, kemudian buat antum sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.